menghadap diri sendiri aja kada menggaduhi orang lain lagi, itu namanya memang dengan isi yang sebenarnya. Al-Mukhbari bin Anhu bin Dirayah, yang disebut Dirayah Khairun Minar Riwayah. Wahua-wahua si makna tadi, wahua-wahua makna tadi, afdalu minal mabna, mabna ini alladhi yukhadu lahu al-riwayah. Karena Dirayah lebih afdal dari riwayah. Mengurus diri sendiri lebih afdal dari mengurus orang lain. Ibda bi nafsik thumma man ta'al. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man qalla idza tazayyatum. Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala alamu lunsaru mahamina. Banyak-banyak minta doa akan lawan dia. Mudahan ulun serumahan diampuni oleh Allah segala dosa dan diselamatkan Allah dunia akhirat. Dan kepada pian berataan ulun serumahan meminta ampun, meminta maaf, minta halal dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabi al-'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ad-du'a'i. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsani hal. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على من عداهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا تب علينا توبة نصوحة، إلهنا تب علينا توبة نصوحة، إلهنا تب علينا توبة نصوحة، وارزقنا يا رب أهل بيتنا وأولادنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأدخلنا وإياهم بفضلك ورحمتك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال العظيم استعاذ الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سورة المأمون الى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وعلى سلامه من الله جميع اهل بيت الكرام والصحابة القرب والتابعين والتابع التابعين الى يوم الدين خصوصا الى سيدنا الحسين البصري وسيدنا البغدادي وسيد الشام وسيد العرجيلاني وسيد محمد عبد الكريم السمن المدني الرحيم مولانا الشيخ محمد رشح بن عبد الله البنجلي والشاهد محمد خشب الانوار بن هدي اسماعيل البنجلي وزعراء جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي العقول على اجمعين من العظام جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى للمبتلين يتغشاهم الرحمه والغفران يعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخلصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في الصحة الكاملة والعافية الكاملة لعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمة وفضل وكرامة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نواب سلف الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي له الحكم قدر ويقدر، ومدنا بالدين ودار الزاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: ولما راى المتعصبون في زمانهم ما أنذر به صلى الله عليه وآله وسلم من علامات وآيات ما كانت تقرأ فيما مضى كالتعلم لغير العمل والتفقه بالدنيا والشح بالمضاع والهوى المتبع وولى الأمر غير أهله وظهر الفحش من كل جاهل على قدر جهله وغير ذلك مما ورد في الأحاديث طرحوا الإفتاء والتدريس والتأليف وأقبلوا على قصر أنفسهم ورأوا أن ذلك هو الأهم وهو في الحقيقة اشتغالا بالمعنى المعبر عنه بالدراية وهو أفضل من المبنى الذي وضعه الرواية. من فلا تلح ملكة dengan jelas dan nyata oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di akhir-akhir zaman ini, keadaan ahli-ahli zaman, sesuatu yang telah memberikan peringatan dengan dia oleh Rasulullah SAW dari tanda-tanda dan ayat-ayat yang tiada terjadi tanda-tanda itu pada waktu-waktu yang dahulu kala. Tatkala di akhir zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah telah melihat keadaan yang telah diperingatkan Rasulullah. Contohnya kata alum jabarin aman aiminam walala, seperti orang-orang yang menuntut ilmu tidak lagi untuk mengamalkan. Jadi sudah dilihat di akhir zaman ini, kalau istri ikut menuntut ilmu, suami ikut menuntut ilmu, ayah dan anak ikut menuntut ilmu. Itu contoh. Terlihat si suami masih belum melaksanakan kewajiban terhadap istri, padahal dia seorang penuntut ilmu. Atau istrinya tidak melaksanakan taat kepada suaminya, padahal dia menuntut ilmu. Anak tidak taat kepada orang tua. Orang tua tidak kasih sayang terhadap anak-anaknya dan tidak memberi nafkah dan pendidikan agama terhadap anaknya. Padahal orang tuanya ikut menuntut ilmu agama. Nah, kalau sudah menuntut ilmunya ini tidak lagi mengamalkan ilmunya, seperti contoh seorang istri tidak berarti kepada suami, padahal istri itu menuntut ilmu, atau sebaliknya. Ini sudah kelihatan di rumah tangga kita, ini kelihatan sudah. Istri kita ada taat, anak ada bakti, istri kita terhadap anak kita tidak mengasih sayangnya. Sampai anak kita itu orang lain yang mengurusinya. Istri kita tidak mengurusi anak lagi. Hanya asyik nonton TV dan sebagainya. Anak biarin orang yang mengurusinya. Anak kita juga sudah sekolah, tapi sama kita, sama ibunya masih berani menentang. Berani melawan. Kitanya seorang bapa, seorang ayah, seorang suami, toh tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Padahal kita ikut juga duduk di majelis pengajian. Nah kalau di rumah tangga sudah terjadi begini, satu, wattaqakum lid dunya minal alim, dan sudah alim, sudah dapat ilmu, digunakan untuk berangkat. Kalau udah dilihat ada rumah tangga kita orang yang alim, tapi yang alim ini sudah menuju kepada ikut duduk di pemerintah, padahal dia seorang ulama. Kenapa meninggalkan majelis taklim? Kenapa tidak lagi mengajar? Kenapa jadi ribut di sana? Bahkan seorang bukan ahlinya duduk di sana, bukan tugas kita di sana. Mestinya mengajar, bukan duduk di pemerintah. Yang di pemerintah itu orang ahli pemerintah juga ilmunya. Ini udah kelihatan, ini yang kita perhatikan rumah tangga kita. Jangan perhatikan orang. Kalau di rumah tangga kita udah terjadi begitu, tadi diulangi sekali lagi. Istri kita masih sama kita, seorang suami masih berani terhadap kita. Kemudian anak juga begitu. Kemudian istri terhadap anak tidak yang merawat orang lain, bukan ibunya sendiri. Kemudian kitanya pula terhadap anak istri tidak memberikan nafkah yang halal atau sebagainya, tidak mendidik dan sebagainya. Nah, kalau ada di rumah kita orang yang sudah berhasil ilmu alim, tapi kelihatannya tidak cukup mengajar, tetapi dia menggunakan uang apa pelajaran ilmu yang didapatnya itu untuk duduk di pemerintahan. Sudah terjadi di rumah tangga kita ada yang begitu, yang masih menuntut ilmu begini, yang sudah alim begini, dua. Yang ketiga wasyusyil mutlak. Kalau ada orang-orang kaya yang selalu pelit, tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Nah, contohnya kalau di rumah kita ada yang kaya, tapi pelit. Di rumah kita juga ada ini, misalnya istri kita yang pelit. Uang kita beri, terus disimpan. Beli emas, beli berlian, kalau ada berlian yang tanah. Enggak ada sekali istri kita itu berpikir untuk saudara. Beli pakaian begitu aja. Beli make up. Enggak mikirkan lagi uang yang diberi dari kita, yang hakikatnya dari Allah untuk saudara. Enggak. Beli istri kita yang beli. Anak kita juga beli. Apalagi kalau kitanya selaku ayah, selaku suami, raja pelit. Nah, di rumah tangga kalau sudah ada yang begini, tambah lagi wal hawa muttaba. Di rumah tangga kita ini ada orang yang tidak alim dan tidak kaya. Alim dan kaya enggak. Menuntut ilmu enggak. Tapi awal dia merasa punya keahlian, dia merasa punya kepintaran, dia merasa punya kebijaksanaan. Kalau bahasa Banjarnya merasa, padahal tidak alim. Orang awam tidak alim, tapi merasa hebat, merasa segala-galanya hebat, merasa ibadah rasa banyak dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu agama, nggak tahu macam-macam. Nah kalau di rumah tangga ini ada satu yang begini, wawalalam rawayul ahli, dan yang memegang pemerintahan bukan ahlinya. Misalnya kalau orang di rumah kita ini ikut di pemerintahan, misalnya jadi kepala DPR, orang di rumah kita. Padahal dia sebenarnya ilmu untuk mengurusi daerah itu nggak ada. Cuma karena, ya karena apa, wallahualam bisawab. Padahal nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolah. SD, SMP, SMA, S Green, S Putar, S Katang, Fakultas, nggak ada. Tajwidnya nggak benar, sorot nggak benar, nahu nggak benar. Tauhid ala kadarnya, tasawuf belum ngerti, fikih asal gawe, asal kerja, sebagainya. Ilmu keduniaan lebih alim orang-orang yang kerja di pendulangan itu betul-betul orang yang mendulang, yang menggali emas dan intan, itu betul-betul itu orang menguasai ilmu bumi. Sudah begini keadaan rumah tangga kita. Ditambah lagi, wa dhahara al-khushu min kulli jahilin ala qadri jahilin, telah berkeliaran sifat-sifat yang buruk, yang timbul dari orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya, tapi malu bertanya. Kalau istri kita tidak tahu dengan keadaan kita yang sebenarnya, dan istri kita itu tidak menanyakan apa sih sebenarnya suami saya ini, karena dia jahil, tidak mau menanyakan, lalu keluarlah jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap kita. Padahal kita tidak patut dicurigai begitu. Karena dia enggak tahu keadaan kita yang sebenarnya, dan tidak mau menanyakan supaya dia tahu yang sebenarnya, lalu dia buruk sangka kepada kita. Ditambah lagi dari buruk sangkanya istri kepada suami, sampai mengumpatkan. Kemudian kita lihat lagi ada di istri kita atau di anak kita ini, ada lagi yang karena jahilnya, lalu dia itu siri dengki. Kemudian kita lihat lagi di rumah tangga kita ini, misalnya mertua kita. Di rumah tangga kita ini mertua misalnya. Mertua kita ini sifatnya pelit, toma, serakah, karena jahil, karena mertuanya jahil, bukan orang alim. Jadi lalu timbul sifatnya toma, serakah, loba. Itu. Karena jahilnya. Nah, kejahatan-kejahatan ini dari orang yang jahil ini banyak sedikitnya, besar kecilnya ala kadri jahil. Menurut kejahilan. Kalau jahilnya itu tinggi, maka iri dengkinya tinggi. Demikian juga, kalau suhudzonnya tinggi, maka besar juga. Suhudzonnya banyak juga. Nah, kalau mengupatannya itu tinggi, karena jahilnya tinggi. Walhasil sudah masyarakat tausah. Wa ghairi dalik dan lain-lain. Yang demikian. Mimorot bila hadis daripada yang sudah dijelaskan oleh hadis. Di antaranya misalnya dari dalil tadi, yaitu seperti kalau kita duduk berduaan laki istri, maka jarang terjadi sepakatan, kesepakatan kata jarang. Duduk berdua istri, jarang sesuatu itu sepakat. Kadang-kadang istri kita mau kasih ini, kata kita begini, mak begini, mak, enggak, tapi ini, enggak tahu apa-apa. Yang betul mak, ini aja udah, curuti mak, Kalau enggak nuruti mami, pasti mami akan lari. Biarin. Enggak mau sesakan, enggak mau saya sesakan. Kalau udah terjadi rumah tangga begini, bagaimana yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah membikin keputusan menurut apa perintah Rasulullah? Taraful itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi berbicara, memberi nasihat kepada anak istrinya. Dia diam, mulut istrinya. Wat tadris enggak cekik kita. Stop pengajian. Wat ta'lid tidak menyusun kitab mengarang. Habis apa kerjaannya? Ba'du ala khasyam. Dia mengurus dirinya sendiri dalam laman. Enggak tahu istri lagi, enggak tahu anak lagi. Rugi mengurus di anak yang enggak bakti, rugi mengurus istri yang enggak bakti. Lebih baik berlepas diri semua. Dia, saya. Untuk ngurusin diri, begitulah Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi kalau ada terjadi orang yang begitu, istrinya enggak diperhatikan lagi, anak enggak diperhatikan lagi, dia tidak salah. Ada Quran menyatakan, Wa'alaikum anfusikum la yadurukun mamrodda idah jadaitu. Urusi diri sendiri, tidak lagi kamu berdosa. Dan tidak lagi kamu dapat mudarat karena orang-orang yang sesat. Apa sebabnya? Idah jadaitu. Sudah beberapa tahun kamu mendidik istri. Berapa tahun mendidik anak-anak kamu. Ternyata tidak berhasil. Sekarang kamu urus diri sendiri. La yawruhum man gablah, tidak memberikan mudarat pada kamu oleh orang yang sesat seperti anak istri yang tidak menurut tadi. Idah kadetum, sesudah kamu berapa tahun memberikan hidayah kepada dia, memberikan pimpinan. Istilahnya bahasa Banjar nyata, berapa tahun sudah bakula warga bakar rumput. Kenapa jadi masuk wani yang jalan lagi? Berapa tahun tak berubut, kenapa jadi kada menampak kaya dan bini? Berapa tahun tak berubut, kenapa jadi wani yang jalan rumah lawan abah? Kenapa jadi masih aja lagi ketujuh berpangkat? Kenapa jadi engkin aja lagi, nang bini engkin? Kenapa jadi orang awam-awam yang kada alim tapi merasa hebat? Padahal seorang kada tarik kitab, tapi rasa hebat perasaan. Kemudian, kenapa? Jadi kada ada alim di bidangnya itu, jadi umpat di pemerintahan, kada seorang kada ahlinya. Nang kada ahlinya memegang perintahan, umpat dua. Masukkan nama jadi caleg, sebagainya, macam-macam. Ini orang di rumah tangga kita umpamanya kalau orang di luar jangan biarin. Orang di luar rumah kita baik semua. Yang kita pikirkan orang di rumah tangga kita. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya mengurusi diri sendiri itu yang lebih ibadah binam. Alaikum warahmatullahi. Ya ayyuhal mu'allim ghayrahu halla linafsika kana tad'alim. Wa huwa yang lebih penting itu yaitu menghadap diri sendiri, ngurusin diri sendiri itu hakikatnya adalah melaksanakan hakikat. Melaksanakan hakikat itu. Melaksanakan tugas itu. Tugas hidup ini ngurusin diri sendiri. Coba lihat. Kalau laki, suami ngurusin diri sendiri, itu memang dia ibadah kepada Allah. Kalau istri ngurusin diri sendiri, dia ibadah juga karena dia kan ngurus dirinya. Tapi suami ngurusin diri dengan menafkahi kepada istri. Istri mengurusi diri dengan taat bakti kepada. Nah, takut. Padahal ulang ahlinya bahar lautan. Tapi kalau ditanya orang beberapa masalah, hanya satu ini. Yang lainnya silakan tanya ke lain. Begitu ahli sunnah jamaah yang betul-betul murni. وَيَخْتَارُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ أَتْعَبَهَا وَمِنَ الطَّعَامِ أَفْضَلَهَا. Mereka itu selalu mencari-cari amal-amal itu mana yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah mencari yang paling halal. Ini yang dipilih, yang paling halal. Masalah sedikit dan banyaknya nanti. Ini yang paling sulit mencari yang halal, itu paling sulit. Maka inilah alusulah jemaah. Sangat mencari yang betul-betul halal. Sedikit banyaknya itu belakangan. Kalau sekarang bisa juga dibicarakan. Kalau udah dapat yang halal, terserah. Mau diberikan semuanya atau mau disisa. Hadza qata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Ini pemberian saya halal. Kan qata'una pemberian dari saya berarti halal dari Allah. Famnun berikan semuanya atau separuhnya atau sepertiganya aw amsik atau tahan. Bi ghairi hisab enggak ada hitungan memberikannya, enggak ada hitungan menyimpannya. Jadi ada orang yang memberikan semuanya, jadinya hidupnya susah. Dia senangnya susah. Ada yang menahan, dia hidupnya kaya. Nah, penentuannya, kamu harus habis memberikan. Kamu harus banyak yang disimpan. Ini penentuannya wasiat. Guru memberi wasiat itu kepada kita. Ujar guru kita, kamu harus kaya. Ujar guru kita, kamu harus miskin. Penentuannya adalah ini dokternya kita ini. Orang lain ngupat begini, ngupat begini, ngupat begini, ngupat begini. Kalau kita umpamanya wasiat guru, berikan harta semuanya. Kamu makan sehari sekali aja. Ya kita amalkan aja wasiat guru begitu. Kata orang, wah itu minta sedekah. Ya itu orang, bukan guru kita itu. Kalau guru kita nyuruh begini, kita kerjain aja. Kalau kita umpamanya menyimpan harta, katanya guru simpan harta, karena kamu ini memerlukan ini macam. Kata orang kalau itu pelit, itu hubur dunia, itu bukan zahid, itu zuhud, itu jumpur. Biarin, orang nggak tahu kita diperintah guru begini orang nggak tahu. Biarin. Yang penting dulu adalah yang paling sulit mencari yang halal. Yang halal dan sulit mencari yang halal ini sulit. Wa min at-ta'at afdal mencari ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal duduk di samping wali. Wali matinya alusunul jamaah itu kalau ada orang tua, alim tua, dia senangnya duduk di majelis orang tua itu. Duduk. Apalagi kalau duduk itu ada tugas. Tugasnya misalnya membersihkan rumah beliau kah, jadi khotam. Itu yang paling penting. Ikut saja, udah ikut duduk, udah. Kalau senang jamaah begitu, coba lihat guru-guru yang tua-tua itu. Ikut duduk di majelis. Habib Zain lihat, enggak usah itu, ini, enggak. Habarat menangnya, dia Rabbana tagapan minna ini kata semuanya subhanina ikutabur rahim. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من تقبل الله منكم ودعا. Yang tua-tua itu Yang penting duduk dulu. Sebab ini majelis apa ya? Tiap 40 ada orang berkumpul, di sana ada satu wali. Yakin ada di situ satu wali. Jadi mengharapkan syafaatnya yang satu dari 40 itu. Wa yastahidun fil khuruj an khilafil ulama. Ahlus sunnah wa jamaah enggak mau ngikutin kalau masalah khilafiyah. Nah ini. Jadi kalau masalah khilafiyah enggak usah kita ikutin. Kalau kita betul-betul ahlus sunnah jamaah enggak usah bicarakan masalah khilafiyah. Kalau ulama itu sudah khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya udah kita diam aja. Jangan memaksakan diri, enggak boleh. Padahal ada yang membolehkan. Kalau udah awalnya perempuannya udah dua, enggak usah mengerasa-ngerasa. Biarin orang mau yang mana. Kalau udah awalnya dua, masing-masingnya benar. Wajahnya yukun al ibadah takohan minariyah. Ahlus sunnah jamaah. Tanda-tandanya mereka menyembunyikan akan ibadahnya. Enggak mau ibadah dinyatakan. Enggak mau. Dia sangat sayang dengan ibadah. Jadi ibadah itu disembunyikan selama. Karena apa? Khaufan minar riya, takut riya. Kalau sunnah jamaah begitu. Menyembunyikan ibadah. Ibadahnya enggak ketahuan orang. Wa idza takallama ahaduhum fil wa'id. Ya jadi kalau kita ibadah itu senangnya itu ketahuan orang. Ibadah itu senangnya di tengah orang banyak. Itu hobi kita. Kalau hobi kita ibadah begitu, udah di luar daripada cara-cara ahlus sunnah jamaah. Kalau kita ahlus sunnah jamaah, ibadah itu kita cari jalan gimana supaya disembunyikan. Allah. Dan lagi ahlus sunnah jamaah tatkala dia memberikan nasihat awwairihi atau lain dari nasihat atau mendengar akan nasihat dia yang memberi nasihat atau mendengar nasihat. Perhatikan wa khafar riya dan takut riya akan riya di waktu memberi nasihat atau di waktu mendengar nasihat adalah ila ghairihi mimma la yadkhulu dzalik. Dia mengarahkan kepada yang lain daripada sesuatu yang tidak dimaksudi dia. Wa yakrahu an yus'ala an 'amalin 'amilahu. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ingin sekali, benci kalau ada orang nanyain sampian kerja. Dia benci ditanyain masalah kerjaannya. Jadi kalau ahlus sunnah jangan ditanyain sampian kerja apa, enggak usah nanya itu. Beliau enggak senang. Apalah itu mau mengatakan apa sih kerjaannya dia? Belum jangan apa. Mau cari-cari aibnya orang? Au ayat Allah kayakmu anggal. Nah, ahlus sunnah jamaah pantangan enggak mau menanyakan kerjaan orang. Ya jangan ya, teman, jangan menggaduhi hal ehwal kurang. Memang enggak mengetahui orang itu namanya ahlus sunnah jamaah begitu. Jadi kalau masih kerjaan kita ditanyai orang, kita senang. Dan hobinya kita menanyakan apa sih kerjaan kamu? Kamu apa kerjaan? Kamu apa kerjaan? Kamu apa? Sekarang kamu apa? Oh, udah enggak harus menjamah. Bukan begitu harus menjamah begitu. Bukan begitu. Masya Allah banyaknya dosa kita. Kita merasa udah lepas dari golongan yang 72, alhamdulillah. Tapi kerjaan yang satu, harus sunnah jamaah, kita baru mengetahuinya. Dan kita menyadari belum. Udah berapa perkara yang tanda-tanda ahli sunnah udah berapa? Menghitung enggak? Beri nomornya enggak? Dan nanti di rumah masing-masing memutalaahinya kalau bisa diringkaskan ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau bisa di rumah. Wa idza balaghahu anna ahadan min al-ahyan azama ala ziyarati fi yawm darsi taraka. Ahlus sunnah wal jamaah, apabila mendengar kabar bahwa seseorang minal ahyan minal asyraf dari orang-orang pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin ada seorang yang mau suan, mau berziarah kepada beliau, tapi suannya, ziarahnya itu tepat pada hari pengajian. Nah, beliau ahli sunnah ini mendengar kabar berita itu bahwa orang yang berpangkat tinggi akan mendatangi majelis tempian di hari pengajian. Bagaimana ahli sunnah jamaah? Taraparu, beliau umumkan bahwa hari anu pengajian isi-isi. Jadi spesial menghadapi tamu itu aja. Kenapa? Karena kalau pengajian dihadiri pejabat tinggi, itu yang membaca kitab itu takabur dan ujuknya itu. Karena majelis saya dihadiri oleh pejabat-pejabat. Menjadi kebanggaan ujuk itu. Beda daripada yang hadirnya orang-orang tani. Beda. Jadi karena takut itu, lebih baik spot pengajian waktu itu perayaannya. Begitu cara anusunan jamaah. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang-orang yang pejabat tinggi itu datangnya kan mendadak. Waktu pengajian datang mendadak, di mana ini anusunan jamaah? Wa idza dakhala ala ghaflatin kariha dzalik wa awjaza. Apabila datang pejabat tadi ala ghaflatin, tidak memberi kabar duluan, artinya mendadak datangnya kejutan, sedang beliau mengajar datang pejabat, kariha dzalik, beliau enggak senang yang demikian. Lantas bagaimana? Wa awjaza, pengajian dipercepat. Kadang-kadang waktu ditambah ada lagi gara-gara banyak yang hadir ini orang pejabat-pejabat. Lalu pengajian mestinya 2 jam jadi 5. Kemudian orang diumumkan yang hadir di majelis kita siapa pejabat-pejabat semua. Kalau di majelis kamu siapa, mana ada pejabat yang hadir. Harap saya kan begitu. Di dalam hatinya kan begitu. Jadi sangat sulit ini kalau nggak ada pimpinan yang masuk. Alhamdulillah kitabnya sampai kepada kita. Kalau orang menaruh kitab ini mahal daripada berlian. Walaupun kecil kitabnya tak luar biasa. Allah. Nah kemudian kita kembali kepada yang janji dari apabila udah yang halal dapat, maka terserah lawan guru kita. Apakah kita berikan habis atau sekian persen atau kita simpan sekian persen? Itu guru kita yang menentukan. Nah ini masalahnya. Nah, masuk surah wa kana radhiyallahu ta'ala anhum zahidina fid dunya wa riyasah fiha. Qani'in bil kathrati minha madrasan wa mat'aman wa maskanan. Fala yabni ahaduhum illa ma yaqtaru ilaihi. Dan mereka itu ahli surah jamaah, zuhud pada dunia apalagi pangkat. Qani'in bil kathrati minha, mereka itu qona'ah, merasa cukup dengan sekedar keperluan, baik pakaian, makanan, dan tempat kediaman. Maka tidaklah mereka itu membangun, kecuali yang memang diperlukan. Jika kapus, ya sekedar keperluan. Kedada kapus lebih, kamar menglambian kepada pas-pasan. Ini satu, nanti ini satu. Ada rencana kamarnya lebih banyak, kapus banyak. Siapa tahu ada tamu mendatang. Itu lain pulang. Walhasil ada dua jalan. Ada yang seperti orang raja, kaya raya, ya kan? Nah, ada yang seperti orang ngemis. Dua-duanya sebenarnya mah yang ngatur. Ini nyawa seperti orang ngemis, ini kamu seperti orang kaya. Itu semuanya adalah gurunya yang ngatur. Jadi kita tahu udah alasannya baginya dua. Ada yang seperti fakir miskin, pakaiannya sarsara besar bermurah. Ada yang pakaiannya seperti raja. Yang ini adalah dia dilatih sabar, yang ini dia dilatih syukur. Dua-duanya tetap di dalam pengawasan gurunya. Yang sabar bagaimana kesabarannya, yang kaya raya bagaimana kesyukurannya. Jadi yang seperti raja-raja ini rumahnya, pakaiannya, makanan, minuman, istrinya, apanya, tunggangannya. Dia ini dilatih, disyukur. Apa dia syukur atau enggak? Syukurkah cekeburkah? Syukurkah cekeburkah? Yang ini sabar ke tahan nahari. Kan beda antara sabar dengan tahan nahari. Kalau tahan nahari itu, ya kayak inilah dulu jabatan, pakai sugi. Walhasil, rata-rata kembali kepada asal pembicaraan. Tandanya ahli sunnah jamaah alim. Itu dulu. Kalau pada alim, udah kasihan. Nah, karena alim ini ada gurunya, maka gurunya yang memimpin. Nyo begini. Lalu macam-macam. Alim dulu semuanya. Yang susahnya alim, yang kayanya, yang sendirinya alim. Yang laki-lakinya alim, yang perempuannya alim. Jadi masing-masing ini melaksanakan tugas kepada suami, ini suami melaksanakan tugas kepada istri karena sama-sama alimnya. Coba ini, ada yang pakaiannya selaban apa? Buruk. Ada nantinya pakaiannya yang selaban hanyar-hanyar, uga-uga, baru-baru, ya kan? Mahal-mahal lagi. Nah, kalau kita udah tahu, itu gurunya menyuruh dia seperti itu supaya dia syukur dan dia masih dalam pengawasan lagi itu. Nah, yang ini waktu gurunya nyuruh seperti yang mengemis itu. Jadi kita tuh baik sangka semua orang baik. Yang belum baik diri kita ini yang perlu diperbaiki. Cara-caranya kan begitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita mudah-mudahan wa amitna wa ahla baitina ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya rabbal alamin. Mudah-mudahan marwah kita, ipar kita, istri kita, anak kita, menantu kita, mudah-mudahan ala sunnati wal jamaah. Kerjaannya tetap tanggung nasib, mudah-mudahan jangan keluar daripada yang kita pilih. Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya istri, Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya, istri kita nggak taat lagi, anak kita udah ilmunya digunakan untuk pangkat, kemudian ada lagi istri kita udah diberi uang, tahunya pelit, kemudian ada lagi yang nggak ngaji, orang awam di rumah kita, tapi nang kayak ulama, padahal jahil tapi seperti ulama. Ini di rumah kita ini orang-orang jahil, tapi pakaian seperti ulama. Suruh baca Quran katanya enggak bawa kacamata. Habis kacamata udah kedengaran cocoknya katanya. Sebab minyaknya tinggi banget, padahal jahil, tapi sepertinya orang yang korik. Ya kopiahnya kan merah, kemudian baretnya putih seperti hafiz Quran seperti orang masyir itu. Tapi disuruh baca Quran, maaf, saya enggak bisa membaca, kacamata enggak membaca. Pas siang kan hafiz, ya saya anu ini harus, saya harus. Padahal bersuara nyari aja. Ay, ulangnya bungul tapi pakaian kayak orang alim, bahayanya. Nang sulit kurang alim, bersalah warhamdab. Ini ngalih kurang dipikirkan wali sebenarnya. Kalau ada di rumah tangga kita nangka ini yang ganjil-ganjil, nangka ini yang ganjil-ganjil. Napa tadi jauh keputusannya? Udah tutup kamar, amalkan ilmu nang adat dan dirian. Orang lain biar doakan aja. Wala yaqbalu ahadukum dahadum min mali sultan wa awani syai'an walau kana muhtajan. Bal yaqtadi bi kasrat min al-hadar aw bi qalil min al-tamri. Fa in lam yajidha qawiya illa an yajidha halalan. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak mau menerima sedikit pun dari harta sultan karena itu harta rakyat. Demikian dari harta pengawal-pengawalnya. Sekalipun ahli sunnah jamaah memerlukan, tetapi ahli sunnah jamaah merasa cukup dengan saribit daripada roti nang halal atau sedikit daripada kurma yang halal. Tapi jika tidak ada roti dan kurma yang halal, mereka itu belahar harusnya sampai dapat yang halal seperti rumput yang di hutan. Itulah Rasulullah jamaah. Enggak mau diberi orang harta korupsi. Tuhan lalu bisa nanti pahami. Dan Rasulullah jamaah tidak pernah menyuruh pula warganya bininya membuat makanan. Nah ini pantangan. Rasulullah jamaah itu kalau punya istri, istrinya itu bebas. Mau masak apa ke apa. Enggak pernah Ahlus Sunnah memerintah istrinya bikinkan ini, enggak pernah. Jadi istrinya bebas mau bikin apa. Cuma Ahlus Sunnah apabila cocok dia dimakan, enggak cocok sudah dilepas. Enggak ada orang yang enggak senang, saya enggak senang, bukan begitu. Kalau kita lah siang malam lebih isoklah umannya lah, isoklah nasi kuning. Pukul 10 kena lah, leng-leng. Pukul 2 kena lah, sup daging. Pukul 3 kena lah, untuk. 5 isa kena lah, nasi goreng. Sudah dianu di program. Datang di mana Ahlus Sunnah langkah itu. Kalau Ahlus Sunnah itu kada pernah menyuruh bininya, bikin akan ini, bikin akan terserah aja lah, mami, terserah mami lah, mau yang apakah, terserah aja. Jadi menyentuh tengah malam dulu kan bini ajan, yuk mababanan, jangan walau, hayu juga, padahal mau makan bocor. Jarang kalau memang ajan, cuman biasa tengah hari, jangan walau tengah hari, ini tengah malam. Sekalinya jam 6 sebini adalah, jam jokor, jamnya mati. Nah kayak itu ahli sunnah jamaah, jadi lamun bini-bini terkawin lawan laki-lakinya ahli sunnah bebas bemas dan ada disuruhi oleh nang laki. Tapi nang bininya ahli sunnah jamaah tahu pulang laki kok ketujuh makan ano diulahkannya. Lamun nang bini kada ahli sunnah jamaah sabulan laki telah makan intalun masin itu. Nah pengarangnya, intalu jagok, sebulan aja. Jadi nengaku seminggu aja. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salis makan, intalu jagok. Nang bininya kan harus sama jamaah, ada perhal. Nang selera laki nang apa? Nah, jadi kita tahu sudah telah alim dulu nomor satu alim. Kemudian menentukan pekerjaan karena ini nyawa kawin nyawa ada itu semuanya gurunya nang menentukan. Kawin lalu juga lu bisa udah aja kena. Nah, iya. Pada bagi pas ya udah. Nasib sudah. Yo kawin yang rampet nah, dia nasib jon. Terlalu karena menampet bini kada gampang gantian. Luntur. Luntur kali. Tertawaan dimulai. Teng. Kenapa kau mau? Tertawaan dimulai. Teng. Kenapa sunyi? Kan ada orang yang minta kalau lah. Ya lah. Acara menghentikan kita dimulai. Lalu tuntukan aja. Ada hari ini nggak ada. Tertawaan dimulai. Kenapa kada mau guru sebentar? Nah, lepas paham. Maka tadi dibacakan juga apabila hendak sedih bahwa tertawa. Acara tertawaan dimulai. Nah, lihat. Juara. Pada kau tak malah kenal tadi. Nyawa pembaca kitab dan menangis bahwa itu kawan. Cuma nyamannya. Wala hana ahaduhum rukub al-khairi wala al-malabis al-fakharat wala al-qaqamat al-nafisat wala jurusa al-karasi wala sukuna fil-qa'at al-mudakhrafah. Dan tidak memaksakan diri ahli sunnah wa jamaah akan bertunggang di gudangnya. Dan pakaian-pakaian yang larang, makanan-makanan yang enak, kursi-kursi yang bagus, dan kada mau duduk di halaman rumah yang berhias-hias. Halamannya. Nah ini tekanan ini yang susah dari naik. Ini gurunya menyuruh, nyawa jangan berharap. Nyawa sesat, hidup bersahaja aja. Gurunya menyuruh ke itu, jadinya ke itu gurunya nyuruh. Nah ini. Semacam itu yang harus sunat lihat. Allahumma in wajada halalan farubbaman ka'amalahu ba'duhum fina lil'awad. Adalah di satu jalan. Harus sunat itu. Kacawali halal. Maka apabila halal, ahli sunnah jamaah menggunakan nang halal tadi untuk menukar tunggangan kuda yang larang, pakaian yang larang, makanan yang nyaman, kursi yang larang, dan halaman rumahnya luas dan macam-macam ada tempat-tempat menjaga istirahat. Karena menyukuri pemberian Allah memberi nang halal. Baiklah. Jadi kalau kita melihat ada orang langsung itu, wah ini iya, sebenarnya ini halal beliau. Dan beliau disuruh burung kayak ini. Ada orang saja, ya kalah, segar-segar sarabarabanya memburah-murah terus, memburu-buru, pakaian berjahit. adalah kalau berjahit yang bawa orang bawa umroh lawan orang daerah itu berjahit apa kayaknya. Nah itu gurunya nyuruh kita nang salah bermurah kita masing-masing guru menyuruh ada nang ketiga lagi harus sunnah jemaah awam mimman la tadbira lahum Allah ta'ala atau orangnya wali nang ada dari pihak yang sama sekali terserah Tuhan. Nah nang ini nang kada ada tadbir ini lah. Nang kada ada tadbir ini lah. Rubbama hadakan libasu agla tamanus. Kadang-kadang pakaiannya, makanannya, rumah tangganya lebih larang daripada raja. Nah kita bingung nih. Mun kita tahu sama jamaahnya ahlus sunnah jamaah itu sarabanya saraba seadanya lalu melihat orang nang kayak ini, ah ini dia katanya wali bang, ini ngarannya orang ketujuhan dunia, sorong nang dunia, gitu orang ada tiga kelas, ini kelasnya nang lagu susah, ini lagu nang pertanahan, ini nang lagu indah kalau orang raja. Nah, wakano yang melakukan dihara al-Qudki dalam lima lakil yang minat dunia ala al-Islam ada lagi ahli sunnah wa jamaah nai mengenai pulang masalah hartana mereka benci akan menyimpan sesuatu terutama makanan karena mengutamakan supaya jangan ada tanggungan. Jadi habis-habisan. Ada hal sunnah mengenai itu yang habis-habisan. Coba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenapa? Tatkala datang ayah sedekah menyuruh bersedekah. Kemana Sayyidina Abu Bakar menunjuk sedekahnya kemana? Ayah Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat, oh banyaknya batuyuk. Batakun Rasulullah Abu Bakar apa yang ditinggal di rumah ujar Abu Bakar Siddiq Allah dan Rasulnya aja yang ditinggal habis lalu. Nah ini apa salah Abu Bakar Siddiq siapa berani mengatakan salah Sayyidina Umar apa yang ditinggal di rumah sama lawan yang ulun unjuk lawan kiam separuh. Kemudian Rasulullah bersabda, sekadar kamu mengeluarkan harta kamu, sekadar itulah iman kamu. Jadi Abu Bakar Siddiq imannya sempurna. Sayyidina Umar, lengkai itu. Adalah sejarah. Ada kan ingat? Oh. Ingat-ingat kan, lalu kita pang menurut Abu Bakar Siddiq kah, menurut Sayyidina Umar kah? Ada yang ini kada kuat orang setahun. Munnya ditinggalin ada setahun aja, umurnya masih ratus tahun kena. Menyebelah ke lain pulang, kiamat menenek. Jadi ditinggalin tahan seumur hidup, supaya jangan lagi ke lain mencari. Sebab sudah ditinggalin cukup. Hatinya pun memang sudah hati itu sudah rusak dan ini kan ada jujurnya lagi manusia. Kalau nang bujur aslinya bujur menurut Nabi, sebagaimana bini Nabi jua bini kita, memang setahunnya kalau boleh lebih pada itu. Lebihannya barangnya. Tapi bini kita imannya kada sama lah bini Nabi. Au taskinan lil-itirab alladhi rubama yaqahu akhwah gasan inya jua bukan gasan bini gasan anak orang bujangan harus